Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'unfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan terlebih dahulu sebagai pembukaan. Perintahnya cuma menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan tidak terlalu panjang. Ada yang namanya khair enggak di sini? Ada yang namanya khair enggak? Ada khairnya gitu. Siapa? Yang punya nama apa ya? Punya nama di salah satu namanya itu khair. Siapa? Ada enggak? Siapa? Ahdan siapa? Muhammad Khairul Ahdan, mana? Muhammad Khairul Ahdan. Angkat tangan. Oh, kelas berapa, Dek? Kelas berapa? Oh, bisa. Insya Allah bisa menjawab. Berdiri. Ayo, harus berani. Muhammad Khairul Ahdan. Iya. Berdiri dulu. Selain Muhammad Khairul Ahdan, ada lagi ya yang punya nama khair? Di depan, di tengah, di belakang boleh. Siapa lagi? Siapa? Abu Khair. Mana Abu Khair? Ya kunyahnya Abu Khair juga masuk, kena. Ada gak? Kunyahnya Abu Khair. Atau Ibnu Khair juga boleh. Abinya yang namanya Khair. Ada lagi? Gak ada. Cuma satu aja. Iya, Muhammad Khairul Ahdan. Pertanyaannya, ya Muhammad Khairul Ahdan, ngadap sini dong. Ya, barakallahu fiik. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Tolong diterjemahkan. Nanti kalau bisa jawab dapat hadiah. Apa ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan di sini, khairun nasi anfa'uhum linnasi. Nah, apa artinya? Kelas 6 loh. Khairu itu apa artinya khairu? Apa artinya khair? Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Ustaz Mokhtar bantu. Khair itu artinya sebaik-baik, ya kan? Kalau annas apa artinya? Iya. Jadi khairun nas apa artinya? Sebaik-baik manusia. Atau boleh juga diterjemahkan manusia terbaik. Iya kan? Manusia terbaik atau sebaik-baik manusia. Siapa? Anfa'uhum linnas. Anfa' itu dari nafa'a yanfa'u manfa'atan. Jadi anfa'uhum yang paling bermanfaat. Manusia terbaik itu yang paling bermanfaat linnas untuk manusia. Diulangi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah Ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Duduk, dapat hadiah nanti. Barakallahu. Jadi kalimat pembukanya kita untuk pagi ini adalah khairun nasi anfa'uhum lin nas. Apa artinya tadi? Khairun nasi anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjelaskan hal ini supaya kita berlomba-lomba, agar kita berusaha menjadi yang terbaik. Terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, untuk menjadi yang terbaik caranya bagaimana? Untuk menjadi yang terbaik caranya adalah bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu harus menjadi cita-cita kita semua, keinginan bersama. Kita selalu berpikir, terus berusaha bisa memberi manfaat untuk orang lain, supaya menjadi yang terbaik. Kalau ngaku menjadi orang yang terbaik, semua orang bisa. Pokoknya kalau di pondok ini yang paling terbaik saya. Atau ngaku kalau satu kelas ini yang paling baik saya. Atau cerita sama teman-temannya, dari kalian semua sayalah yang terbaik. Semua orang bisa mengaku. Tapi kan kalau mengaku aja gak cukup, harus ada pembuktian. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya tadi menjadi anfa'uhum linnas. Harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semua untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga berpikir tentang orang lain. Apa yang kita pikirkan tentang orang lain, yang kita pikirkan tentang orang lain itu manfaat apa yang bisa saya berikan? Maka adik-adikku, thalabatul ilmi, hafizakumullah, diingat-ingat teruslah itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi yang terbaik. Sekali lagi, cara untuk menjadi yang terbaik adalah memberi manfaat untuk orang lain. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya itu apa? Merugikan orang lain, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, manfaat yang kita berikan sekecil apapun itu tidak boleh diremehkan. Justru kita membiasakan diri sejak sekarang, ketika kita masih remaja, masih anak-anak bahkan, kita membiasakan diri untuk berpikir manfaat apa yang bisa saya berikan buat orang lain. Contoh sesuatu yang dianggap remeh, padahal manfaatnya luar biasa. Tahu lampu jalan? Lampu jalan kalau di kampung-kampung itu, kalau lampu jalan di kampung-kampung itu kan gak otomatis. Lampu jalan kalau di apa, jalur utama mungkin otomatis tenaga surya atau yang semisal. Tapi ini lampu jalan di tengah-tengah kampung. Supaya menyala ada apanya? Ada apanya? Saklarnya. Ini di tengah kampung. Bisa di tengah kampung, bisa di pinggir kampung. Atau mungkin di sawah. Jalan di tengah sawah. Atau mungkin jalan di tengah kebun dan hutan kecil. Kan ada lampu jalan. Supaya menyala ada saklarnya. Begitu. Di situ kita berpikir, ini menyalakan dan memadamkan lampu, itu manfaat atau bukan? Manfaat atau bukan? manfaat. Dan manfaatnya besar sekali. Ada orang-orang yang seperti itu ternyata. Ya, ada orang-orang seperti itu. Di tempat Ustaz Mukhtar itu ada lampu jalan. Itu yang menyalakan dan mematikan itu orang udah tua, umurnya 70 tahun. Lebih. Ya kurang lebih lah 70 tahun. Namanya Mbah Moh. Namanya siapa? Mbah Moh. Lengkapnya Muhammad Rubidi. Ustaz Mukhtar sampai tahu namanya. Muhammad Rubidi. Itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Mbah Simbah itulah yang apa menyalakan, memencet saklarnya itu, cetek lampu nyala. Subuh ketika udah terang, Simbah itu juga yang kemudian apa? Mematikannya, cetek. Nah, kita belajar dari hal-hal yang dianggap kecil seperti ini. Tidak berpikir langsung yang besar dulu. Berpikirnya yang besar, kapan aku punya uang, ya, jalan kampung ini saya cor, gitu kan, 200 meter panjangnya, lebarnya 6 meter, 33 meter lah, dua jalur. Kalau udah selesai dicor, tak belikan tiang, besi, tak pasang kabel, kasih lampu. Itu memberi manfaat atau bukan? Ya jelas memberi manfaat, bangunkan jalan, ya kan, memasang instalasi listrik, jelas manfaat. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita mulai dari yang sederhana. Cukup menyalakan lampu cetik. Paginya dimatiin cetik. Bermanfaat atau bukan, Mas? Bermanfaat. Kalau misalkan, misalkan ini pertanyaan. Misalkan Mbah Moh tadi tidak menyalakan, kira-kira orang yang lewat sekian banyak itu ada gak yang berpikir berhenti kemudian menyalakan? Kira-kira aja loh. Baik. Kira-kira ada gak? Kita aja misalkan. Gak usah orang lain lah. Kan itu. Kita lewat. Cuma, oh lampunya mati. Itu aja. Iya kan? Mau berangkat sholat maghrib ke masjid. Lampunya mati. Kok belum dinyalain? Malah nanya. Ya kan, malah nanya kok belum dinyalain ya. Mestinya kan kita berpikir, oh lampunya belum nyala, aku tak berhentilah. Parkir motornya atau kalau kita jalan kaki dinyalain. Mungkin Mbah Muhnya ada keperluan atau barangkali apa namanya sakit atau apa, nyalain cetek. Sebaliknya juga begitu, pagi hari sudah jam 7 siang, jam 8 siang lampu masih nyala. Kira-kira kita berpikir gak kemudian, ah tak matiin ajalah. Gitu. Atau biar nyala yang bayar juga bukan saya. Gitu. Lampunya nyala kan gratis dari pemerintah katanya. Wong jalan raya. Kebanyakan orang berpikirnya seperti itu. Padahal itu kebaikan. Coba bayangkan kalau misalkan jalan kampung, jalan desa. Lampu jalannya itu gak dinyalain. Gelap apa enggak? Gelap. Kalau jalan sudah gelap, kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Ya kan? Kalau lampu jalan mati, suasana gelap gulita tanpa cahaya, ya kan? Maka kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Minimal 5 kemungkinan buruk. Yang pertama, Yusuf. 5 itu asal sebut aja loh. Kalian yang jawab nanti 5 itu. Kemungkinan pertama kalau lampu mati, gak dinyalain, gelap. Kemungkinan pertama. Apa? Dibengkel. Oh begal. Ya kemungkinan pertama ada begal. Karena begal pasti berpikir ya kan. Kalau dia punya niat jahat ini kesempatan nih. Kan itu. Lupa nih siapa namanya. Padahal sahabat saya. Ini. Udah lama gak kesini. Siapa namanya Lek? Danara. Oh, Danara. Kemungkinan buruk yang kedua, pertama begal, kedua kecelakaan. Kemungkinan ketiga apa? Nabrak tiang katanya. Ya benar juga, nabrak tiang, tiang listrik itu yang ditabrak sama dia. Itu kan kemungkinan buruk. Yang keempat. Ah, siapa namanya nih? Ya, betul. Apa? Dari mana? Parigi, Sulawesi Tengah sana? Parigi Mutong? Oh ya. Parimo ya? Pariginya apa Mutongnya? Pariginya. Kemungkinan buruk yang keempat apa? Begal, satu. Kecelakaan, dua. Nabrak tiang, tiga. Kemungkinan keempat? Nyungsep. Diterima. Nyungsep, tahu nyungsep enggak? Jatuh ke parit gitu kan? Jatuh ke parit. Yang terakhir nih, yang kelima nih. Ini udah, sini sudah, sana sudah. Yang depan malah belum nih. Mas. Kemungkinan kelima. Kemungkinan buruk bisa terjadi karena lampunya mati. Begal. Kecelakaan. Nabrak tiang. Terus apa? Nyungsep. Mau pakai bahasa Sunda. Nyungsepnya apa gitu? Apa kalau suasana jalan gelap, enggak ada lampu gitu. Coba dipikir lagi. Bisa. Kira-kira apa kalau gelap itu? Siapa namanya dulu? Biar enggak tegang. Siapa? Syahid. Namanya bagus tuh. Berarti bisa jawab insyaallah. Kira-kira aja. Bayangkan Syahid, bayangkan orang yang lewat situ jalan kaki. Kalau tadi kan pikirannya naik kendaraan semua itu. Sekarang bayangkan orang jalan kaki lewat tempat gelap, enggak ada cahaya. Kira-kira kemungkinan buruk apa yang bisa terjadi sama dia? Orang jalan kaki. Coba Syahid bayangkan nih. Syahid jalan kaki di tempat yang gelap. Yang ditakutkan apa? Tapi udah ngebayangin belum? Udah, bayangkan. Tempatnya gelap, jalan gelap, gak ada cahayanya. Terus Syahid jalan kaki. Kita kalau jalan kaki gelap-gelap yang kita takutin apa? Nyasar, ya boleh juga lah. Lumayan, alhamdulillah. Jadi kalau gelap itu kemungkinan nyasar, ya. Terperosok di lubang, injek duri, digigit ular, iya kan? Banyak banget tuh. Jadi ketika kita menyalakan saklar, mencet saklar, lampunya nyala, cetek, itu memberi manfaat untuk orang lain. Manfaatnya apa? Menghindarkan orang lain dari kemungkinan-kemungkinan buruk tadi. Itu sesuatu yang kecil, dianggap remeh, tapi ternyata manfaatnya besar. Sama juga kalau misalkan pagi hari lampunya masih nyala, belum dimatikan, padahal jam 7, jam 8. Itu mestinya dimatikan. Itu di jalan raya. Kalau di pondok sama apa enggak? Di pondok sama apa enggak? Harusnya sama. Jadi kalau misalkan kita hidup di pondok nih, di masjid, di asrama, di dapur, kamar mandi, siang-siang kita lihat lampu nyala, dibiarin atau dimatikan? Siang-siang loh, di masjid jam 2 siang lampu nyala, dibiarin nyala atau kemudian kita berpikir, ah, aku ingin menjadi orang yang terbaik, caranya memberi manfaat buat orang lain, saklarnya saya matikan. Atau kita berpikir, bukan tugasku kok, aku gak piket kok, biar pengurus saja yang matiin. Kira-kira mau dimatikan atau dibiarkan tetap menyala? Dimatikan. Kenapa? Kok dimatikan? Punya alasan gak mematikan lampu itu di siang hari? Apa? Udah ada cahaya, iya kan? Cahaya lampu di siang hari seperti ini di masjid, kalau dinyalakan lampunya sia-sia. bahkan akan merugikan karena biaya listrik naik dan bertambah. Jadi kita bangun itu, mulai kita masih kecil, sebagian kalian sudah remaja, bahkan pemuda. Di pondok seperti ini kita berlatih, berlatih untuk berpikir, berbuat, memberi manfaat untuk orang lain. Mulai dari hal-hal kecil, lihat lampu nyala siang hari dimatiin, masjid kosong kipas angin muter, gitu. Dibiarkan muter sendiri kan kasihan, nggak ada temennya, gitu kan, muter sendiri dia, oh, nggak ada orangnya. Kita juga berpikir untuk segera mematikan. Masya Allah, itu namanya manfaat. Jangan dianggap kecil. Itu kalau dilakukan dengan niat ibadah untuk melaksanakan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tadi, banyak pahalanya. Contoh yang kedua, kita tanya siapa ya? Pokoknya yang pertanyaan kedua yang serba kacamata sekarang. Yang pakai kacamata jangan dilepas ya. Perhatikan nih, yang pakai kacamata jangan dilepas. Yang pakai kacamata dipasang. Ini mas, kacamata pertama nih, siapa namanya? Siapa? Arkan. Ahdan. Ahdan. Suatu saat Ahdan pulang kampung nih, mudiknya kemana? Kalau mudik ke tempatnya simbah, kakek, nenek, kakung, putri, yang putri ke Jakarta. Dari Bojong ke Jakarta, Ahdan. Karena macet terus berhenti cari masjid. Iya kan? Istirahat itu ceritanya Ahdan ini rajin ibadah nih. Iya, ceritanya. Ya sebenarnya gitu juga kan. Cerita yang sebenarnya. Ambil air wudu, ya kan, selesai wudu terus sambil nunggu apa namanya, sambil nunggu macet istirahat sholat dua rakaat tahiyatul masjid lah, atau diniatkan duha misalkan. Selesai sholat istirahat gini, Ahdan mendengar suara air mengalir dari keran kamar mandi di masjid. Jadi kerannya itu ngalir, cukur. Apa yang dilakukan Ahdan ketika mendengar air gemericik seperti itu dari keran? Cuek, gak peduli, biarin aja, bukan urusan gue. Iya kan? Atau ah paling ada orangnya. Atau yang apa dilakukan oleh Ahdan? Dimatiin, gak ngecek dulu. Ya jangan ada orangnya. Ya bagus, jawabannya betul. Jawaban betul. Artinya ketika kita mendengar keran itu mengalir, ya kan? Kita jangan jadi orang tuh, jangan cuek. Paham cuek enggak? Cuek itu apa? Enggak mau memikirkan lingkungan, enggak mau memikirkan orang lain. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Apa artinya khairun nasi anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini nanti istirahat jam berapa Bu Elmi? Enggak, untuk ngasih tugas mereka. Tugas kata orang bilangnya kaligrafi. Kata orang, kalau kita mah enggak usah kaligrafi. Tiga terbaik dikasih hadiah sama Ustaz Mukhtar. Tapi hadiahnya bukan umroh, bukan. Mahal banget ntar. Kan itu. Jadi tugasnya di atas selembar kertas menulis pakai bahasa Arab khairun nasi anfa'uhum linnas, dibuat sebaik-baik mungkin, sebagus-bagus mungkin. Kalau ada spidol dikasih warna, dikasih stabilo, pakai stabilo plus terjemahnya. Nanti dikumpulin, dipilih sama Ustaz Mukhtar, tiga yang terbaik dapat tiga hadiah. Satu orang satu. Paham enggak? Nanti jangan sekarang nulisnya. Nanti kalau pas istirahat. Bisa difahami enggak? Kami itu. Ayo, semuanya. Jangan, aku gak usah ikut lah, biar yang lain aja, aku udah sering dapat hadiah. Jangan. Itu tujuannya, supaya kalian ketika nulis gitu lebih apa? Lebih kuat mengingat ya. Ilmu itu kalau ditulis akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Jadi ditulis bagus, apalagi nulisnya pelan-pelan. Mudah-mudahan tujuannya Ustaz Mukhtar menyampaikan materi ini ditekankan betul tentang sabda Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Tujuannya Ustaz Mukhtar itu biar kalian dari kecil itu sudah terbiasa berpikir, saya bisa memberi manfaat untuk orang lain itu apa ya? Nanti untuk orang tua kita, untuk kakak kita, adik kita, tetangga kita, masyarakat, untuk agama Islam, untuk dakwah, untuk pondok, kita selalu berpikir, manfaat apa yang bisa saya berikan ya? Manfaat apa yang bisa saya berikan ya? Lah itu harus dimulai dari hal-hal yang sifatnya kecil atau dianggap kecil. Jadi nanti tugas nulis apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, kalau mau dikasih riwayatnya bagus, coba cari. Dengan tulis bagus, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya kan? Sebaik-baiknya terjemahnya juga. Tiga yang terbaik dapat hadiah. Selain Muhammad khairul akhdan tadi. Insyaallah. Sudah dijanjiin. Ya, insyaallah. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Ketika mendengar suara air gemericik itu, kita kan cek, jangan diam, jangan cuek. Kok airnya ngalir ya? Kita cek. Oh, ternyata pintu kamar mandi terbuka. Ya, untuk memastikan kita ketuk lagi pintu kamar mandinya. Ada orang? Walaupun terbuka. Karena tidak semua orang ngerti hukum bersuci. Kalau kita yang sudah belajar agama, paham. Ketika kita buang air, itu di tempat-tempat yang tertutup atau terlindungi. Masuk kamar mandi, ya pintunya dikunci. Itu yang sudah belajar fikih, alhamdulillah sudah belajar agama. Tapi masih banyak orang belum belajar agama. Jadi buang air, masuk kamar mandi, pintunya tidak dikunci. Itu banyak. Maka kita pastikan dulu pintunya terbuka nih. Jangan, oh gak ada orangnya. Belum tentu, bisa jadi ada orangnya. Dia gak ngerti fikih Islam. Kita tuh, ada orang? Diam. Ada orang? Gak ada. Oh, kamar mandinya kosong tapi kerannya setengah terbuka. Kita masuk, kita tutup. Setelah ditutup, masuk lagi ke masjid, nunggu kan istirahat tujuannya tadi. Itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat atau bukan? Bermanfaat. Karena kalau air itu gemericik, ya, tidak dipakai, terus mengalir, paling tidak ada 5 keburukan. Pertama, mikir pokoknya ini. Masih yang pakai kacamata, tenang aja. Belakangnya. Itu kalau kasusnya tadi keran air dalam kamar mandi masjid yang disinggahin tadi terus ngalir, paling enggak ada 5 keburukan. Kita cari bareng-bareng pokoknya. Yang pertama, airnya terbuang sia-sia. Masya Allah. Kacamata berikutnya, pojokan sini. Air terbuang sia-sia itu sebuah keburukan, itu mubazir namanya. Yang kedua, kemungkinan-kemungkinan keburukan itu apa? Air habis. Termasuk kemungkinan buruknya itu. Itu masuk airnya habis. Pas orang datang berwudu enggak ada airnya. Habis betul. Kacamata yang lain. Mana nih? Nah. Malah depan tuh. Airnya terbuang sia-sia, airnya habis. Yang ketiga, apa ya? Kok nanya sama aku? Ya aku yang nanya kok. Apa? Dipikirkan. Coba bayangin, masjid, kamar mandi, airnya kerannya terbuka terus itu ngalir terus. Kemungkinan buruknya apa? Mau dibantu? Mau enggak? Dibantu. Kalau masjid itu pelanggan PDAM, tau PDAM enggak? PAM. Perusahaan Daerah Air Minum. Apa akibat buruknya kalau apa namanya, kerannya ngalir terus. Airnya terbuang, ya benar juga airnya terbuang. Kan itu biaya PDAM-nya naik, kan bayar itu dari PDAM. Kemungkinan buruk apa enggak itu? Iya, sia-sia deh, harus bayar. Mestinya sebulan cukup 100 ribu karena kasus itu akhirnya nambah 20 ribu. Ya, kacamata berikutnya. Yang pakai kacamata tadi jangan dilepas. Ah, itu belakang tuh. Kemungkinan buruk yang keempat, Mas. Ini Ustaz, kalian sadar enggak Ustaz Mukhtar sedang membantu kalian untuk berpikir, mempertimbangkan maslahat, madharat, baik, buruk. Ustaz Mukhtar sedang berusaha membantu kalian untuk hidup itu harus peka. Tidak cuma mikirkan diri sendiri, jangan cuma egois, tapi juga memperhatikan kondisi lingkungan. Memikirkan juga orang lain. Itu tujuannya Ustaz Mukhtar menyampaikan materi ini. Yang belakang, kemungkinan buruk yang keempat, Mas siapa namanya? Biar ketahuan namanya. Siapa? Salim. Mas Salim, dari mana Salim? Asal daerahnya mana? Wonogiri. Oh iya. Wonogiri harus tahu, sana kurang air dulu. Apa Mas Salim? Mau jawab sendiri mau dibantu? Apa? Apa? Dikerasin lagi? Lantainya cepat rumputan, bagus juga. Lumutan ya? Ya itu juga kemungkinan buruk, air ngalir gitu. Akhirnya lantainya lumutan, kemudian licin, bisa orang jatuh, bagus. Yang terakhir, kacamata lagi siapa? Oh Yusuf, Yusuf, dua kali Yusuf nih. Kemungkinan kelima apa Yusuf? Air terbuang sia-sia. Air jadi habis. Biaya PDAM naik. Lantai jadi lumutan, licin. Yang kelima. Anak muda seperti kalian harus membiasakan diri berpikir. Jadi bukan cuma nerima, mendengar, terima, mendengar, terima, mendengar. Itu nanti mengalami kelambatan untuk cerdas. Iya kan? Tapi diajak berpikir, diajak berpikir, diajak berpikir. Kalian juga berusaha berpikir, gitu, mengembangkan. Jadi kalau ada ustadz, guru, pengajar menyampaikan materi, kalian juga berusaha mengembangkannya. Gitu. Terakhir, Yusuf. Apa? Yang keras sedikit. Orangnya? Kepleset. Karena licin tadi ya. Bagus, masuk juga. Kalau misalkan air itu berasal dari sumur, tidak menggunakan fasilitas PDAM, tapi sanyo yang menggunakan arus listrik, kira-kira kalau kerannya dinyalain terus, apa yang terjadi? Hah? Biaya listriknya naik. Iya kan? Kalau masjid itu berada di samping rumah seseorang yang aliran kamar mandinya ke halaman orang tersebut, bisa menggenangi halaman rumah tetangga Mas Masjid. Kalau ada kotoran menyumpal atau menutup lubang saluran itu, sehingga air yang mengalir dari keran itu mampet. Sementara di situ kamar mandi ada najisnya. Namanya aja kamar mandi, tempat orang buang air. Sehingga akan menyusahkan orang untuk bersih dari hal-hal yang sifatnya najis. Itu kan kemungkinan-kemungkinan buruk. Sehingga dalam kasus tadi, ketika kita berhenti di suatu masjid, kok kita dengar ada suara air kricik, kricik, kricik, kricik, kricik. Kita jangan diam, jangan cuek. Kita cek, oh pak, ada orang, pak, Enggak ada. Oh, kerannya hidup. Nah, pertanyaan berikutnya, yang seperti ini hanya di masjid ketika kita perjalanan atau juga di pondok? Di pondok juga seperti itu enggak? Sama juga. Jadi kalau misalkan kita jalan di samping kamar mandi, di depannya ada suara kerucuk-kerucuk-kerucuk, jangan diem. Jangan cuek. Kita bangun kesadaran untuk memperhatikan lingkungan. Kita cek kamar mandi. Oh, ini siapa sih yang tadi matiin kerannya. Terus jangan emosi. Dibiarin tetap ngalir sambil cari siapa yang terakhir masuk kamar mandi nih. Biar dia yang matiin. Yo, jangan. Matiin dulu. Ya kan? Matiin dulu, kita yang matiin. Setelah itu kita saling mengingatkan. Ya kan? Untuk kalau ada air kerannya mengalir, kita matiin. Kadang-kadang suatu saat listrik mati, sanyo gak bisa difungsikan, pompa air, tandon habis. Kita udah tahu tuh tandon habis airnya. Ada keran 10, satu dibuka gak ada airnya, sampingnya dibuka juga jelas gak ada airnya, mau dibuka semuanya gak ada airnya. Kan itu udah dibuka tidak dikembalikan. Itu kasus yang terjadi sering di pondok begitu kan, kita juga anak pondok, iya kan? Sama. Harusnya oh airnya sudah habis, ya udah. Kalau misalkan mau ngecek air jangan cuma dibuka gini. Habis dibuka tutup kembali sehingga ketika tandon itu terisi tidak ada air yang terbuang sia-sia. Itu contoh-contoh sederhana dalam kehidupan kita untuk sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, khairun nasi anfa'ahum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Contohnya menghidupkan dan mematikan lampu. Kedua, mematikan keran air. Yang ketiga, contoh berikutnya. Ini yang ditanya yang kopiahnya hitam sekarang. Lu jangan dilepas. Kok terus dilepas kopiahnya? Jangan tunduk, tetap ketahuan mas. Mau tunduk juga ketahuan. Siapa namanya? Dek. Rafif. Rafif. Rafif, Mas Rafif. Rumahnya di mana? Di Bojong. Berarti kalau pulang jalan kaki ya? Ya, pas banget. Mas Rafif pulang dari pondok, pulang kembali ke rumah. Iya kan? Di tengah jalan itu ada botol plastik begini, air mineral. Itu di tengah jalan. Di tengah jalan. Apa yang akan dilakukan Mas Rafif? Diem aja, lanjut jalan, ditendang-tendang, tapi tetap di tengah jalan. Atau karena jatuh gini terus diberdirikan. Atau nyari botol lagi yang satu, kemudian dibuat begini, tambahin lagi di tengah jalan. Atau apa yang dilakukan oleh Mas Rafif? Diambil. Dibuang. Diambil. Dibuang. Diambil, dibuang. Dibuang kemana? Di tengah jalan lagi. Diambil, terus dibuang kemana? Dibuang ke tempat sampah. Bagus. Itu termasuk ibadah. Termasuk sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberi manfaat untuk orang lain. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan apa? Al-imanu bid'un wa situn atau sab'una syu'bah. Yang afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Apa artinya imatatul adza anit tariq? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang dilakukan Mas Rafif tadi, apakah termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan? termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan, dan itu bagian dari keimanan, itu ibadah, itu berpahala, amalan saleh. Maka yang dilakukan Mas Rofi itu tepat. Nah, karena kalau sampah itu dibiarkan, botol plastik begini di tengah jalan dibiarkan, padahal kita mampu untuk menyingkirkan. Kita kasih keterangan. Padahal kita mampu untuk menyingkirkan. Itu akan menimbulkan berapa keburukan? Mau minta berapa? 5 lagi? Ini yang kopiah-kopiah hitam loh ini. Akan menimbulkan beberapa keburukan. Keburukan pertama, apa? Buat orang terpleset. Betul, pertama, buat orang terpleset. Yang kedua, kopiah hitam belakangnya. Kalau dibiarkan, tidak disingkirkan, ada kemungkinan buruk. Yang kedua, celakaan. Yang ketiga, sampingnya ini dong, ini nah, kopiah hitam juga walaupun ada corak-corak putihnya itu. Kepleset, kecelakaan. Ketiga, coba dipikir-pikir, dibayangin lagi. Kita kalau mau jawab pertanyaan itu harus begitu, harus bisa menggambarkan dengan utuh. Jadi nanti dapat jawabannya. Kira-kira apa yang terjadi? Keburukan apa? Kemungkinan-kemungkinannya. Terpleset, kecelakaan, terus. Paling enggak 2 lagi lah. Ini juga item ini ya. Tapi udah jawab tadi. Eh? Sudah. Sampingnya apa, Mas? Banjir. Banjir. Ya, jadi nutup selokan nanti. Satu lagi, sampingnya. Nambah satu lagi nanti jadi 5 itu. Anaknya Kang Noman. Satu lagi, Mas. Kemungkinan buruk apa? Kepleset, kecelakaan, banjir. Satu lagi aja, wes. Wahai para pengguna kopiah-kopiah hitam ini, bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Menjawab pertanyaan, jangan sampai memalukan. Berikan jawaban yang membahagiakan, jangan yang mengecewakan. Para pengguna kopiah-kopiah hitam, bangkitlah dari lamunan. Apa? Siapa namanya? Faruk. Faruk ya, Faruk. Faruk, kalau botol begini di pinggir, di tengah jalan, harusnya disingkirkan. Kita mampu menyingkirkan, tapi kita biarkan. Kalau keinjek mobil, keinjek mobil, ada apa dengan mobilnya nanti? Bisa pecah, menimbulkan suara, orang kaget. Iya. Kan begitu, termasuk juga kan? Termasuk. Intinya, ketika kita melihat ada sampah atau sesuatu yang mengganggu di jalan, kita jangan cuek. Jangan diam, jangan acuh tak acuh. Kita bangun kesadaran sendiri. Ini harus disingkirin. Harus dibersihkan. Betul gak, Mas? Itu termasuk khairun nas anfa'uhum lin. Apa artinya khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi sekali lagi, kita hidup harus terus berpikir, manfaat apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Jangan sampai hidup itu tidak bermanfaat. Apa artinya hidup yang tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain? Nah, pertanyaan berikutnya sama dengan pertanyaan pertama dan kedua. Itu kita lakukan di jalan atau juga di pondok dan di rumah? Kalau lihat sampah di pondok, dibiarin atau diambil dan disingkirin? Mas, diambil terus dibuang di tempat sampah, bagus, namanya siapa? Firman. Nah, nanti Firman yang ngasih contoh insyaallah. Santri ada seksi kebersihannya enggak? Ada. Ada piket kebersihannya juga? Ada. Jadi kalau membersihkan sampah sesuai piketnya atau yang enggak piket enggak membersihkan? Masih Firman pertanyaannya. Ada sampah di kelas. Firman piketnya hari Senin. Kejadiannya hari Rabu. Ada sampah nih. Kertas-kertas gitu, plastik jajanan. Firman mengambil sampah-sampah tadi, dimasukin di tong sampah atau dibiarin karena bukan hari piketnya? Diambil. Terus diapain? Dibuang, dimasukkan tempat sampah. Jadwal piket kebersihan itu dibuat, disusun untuk memudahkan. Bisa dipahami gak? Piket kebersihan itu disusun, dibuat untuk memudahkan, bukan untuk membiasakan kita berpikir menangnya sendiri. Bukan, kan bukan piketku. Piketku hari Senin kok, kata Firman. Kan ini hari Rabu, siapa yang piketnya hari Rabu? Siapa nih? Siapa? Kotor nih, yang piket males nih. Jangan. Kita bangun kesadaran diri sendiri. Sampahnya diambil, walaupun bukan piket kita. Memangnya Allah kasih pahala buat kita membersihkan sampah hanya pas hari piketnya? Enggak kan? Walaupun bukan hari piket kita, saat memberikan sampah berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak? Itu berpahala. Karena kita menjaga kebersihan, menyingkirkan gangguan, dan seterusnya. Nah, kalau di rumah, Bang Umar sekarang ini, Bang, kalau di rumah, di dapur tuh, Umi udah masak. Yang namanya masak kan pasti ada sampah-sampahnya itu, ya potongan-potongan, ujung-ujungnya kangkung, ujung-ujungnya sawi, yang bonggolnya itu kan gak dimasak tuh. Iya kan? Atau mungkin kulitnya semangka, kulitnya melon. Atau mungkin plastik-plastik sasetan, bumbu dan segala macamnya itu di tempat sampah, udah bau. Nunggu disuruh atau atas kesadaran sendiri diambil sambil laporan, "Mi, aku bersihin sampah loh." Atau ngambil tempat sampahnya terus dibuang di tempat sampah atau dimasukin di plastik, diikat, dibungkus tanpa bilang-bilang. Bang Umar yang jawab sekarang. Bang, susah juga jawabnya ini. Enggak lah, sekedar menjawab saja. Prakteknya nanti urusan kita berdua, empat mata nanti. Gimana Bang Umar? Apa yang harus dilakukan seharusnya? Dikerjakan sendiri. Barakallahu fiik. Harusnya begitu. Kita di rumah juga gitu. Pulang dari pondok nih. Sekian bulan di pondok, liburan Ramadan, Idul Fitri. Di situ kita ingin menjadi anak yang bermanfaat. Memberi manfaat untuk siapa? Orang tua. Memberi manfaat untuk rumah tempat tinggal kita. Contohnya, kita membuang sampah dari dapur, dimasukin di plastik, diikat, nanti dimasukin di bak sampah atau di manalah tempat pembuangannya. Tidak harus disuruh, tidak mesti nunggu diperintah, tapi kita membangun kesadaran sendiri untuk menjadi yang terbaik. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Apa artinya khairun nas anfa'ahum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain, apalagi manfaat yang kita berikan buat orang tua. Nah, adik-adikku yang berbahagia, pada saat kita sudah terbiasa sehingga mudah dan ringan, cepat tanggap untuk memberi manfaat buat orang lain, maka hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti bahagia, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat-malaikatnya karena kita bisa memberi manfaat buat orang lain, dicintai juga oleh orang lain. Ada orang perlu bantuan, kita enggak usah nunggu diminta, kita bantu. Iya kan? Ada orang jatuh naik sepeda, orang tua, kakek-kakek. Dia bawa karung, enggak tahu apa isinya, jatuh. Kita langsung tanggap. Kalau kita jalan kaki langsung kita kejar. Kita bantu. Kenapa, Kek? Dan itu. Baik-baik aja, ada yang luka enggak? Berdiri lagi, tak bantu angkatin. Kalau kita naik motor, kita naik sepeda, langsung sepeda motor, motor atau sepedanya kita berhentiin, kita parkir, kita datangin lagi, Kek, baik-baik aja, coba lihat lukanya, ada apa, sakit gak, ada yang lecet, barang-barangnya di mana, kan itu. Bukan lihat kakek-kakek jatuh karena dia bawa amalnya motor terus belakangnya karung, ternyata karung itu karung jagung misalkan, ya kan, jatuh, tanya, jatuh ya, Kek, ya, cuma nanya doang. Kan itu jatuh ya, Kek, hati-hati, Kek, makanya udah ya. Bener nggak sikap seperti itu? Bener nggak? Nggak betul. Masa kita cuma diem, cuma jatuh ya, Kek. Kan itu jangan berat-berat, Kek. Kan, iya kan? Atau misalkan kita berhenti, weh tolong ya, ada orang jatuh, hei. Ngapain kita teriak-teriak? Seharusnya kita yang duluan menolong. Itu yang disebut membangun kesadaran untuk bisa memberi manfaat buat orang lain. Tidak nunggu disuruh, tidak harus diperintah. Iya kan? Betul enggak? Maka perhatikan adik-adikku, barakallahu fikum. Sesuatu apapun itu, perhatikan baik-baik ini. Sesuatu apapun itu jika bermanfaat pasti bernilai, pasti punya nilai. Sebaliknya, sesuatu apapun itu kalau sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka dia dianggap tidak bernilai, bahkan disebut sampah. Betul gak? Pasti disebut sampah. Gelas, ini gelas kaca nih, jatuh pecah segini nih. Perhatikan nih, pecah segini. Kalau kita yang punya gelas itu masih tetap dimanfaatin untuk minum, atau kemudian kita buang sekaligus pecahnya segini loh? Tetap dipertahankan sebagai gelas untuk kita gunakan minum, atau kemudian kita buang? Jawab dong. Masih dimanfaatkan atau dibuang? Dibuang. Kalau tetap dipakai malah justru membahayakan. Bisa saja nanti luka. Atau misalkan pecahan serpian-serpian kaca yang kecil itu ketelan. Itu justru akan memadzaratkan, akan merugikan kita sendiri. Itu contoh gelas. Iya kan? Contohnya gelas. Earphone, tahu earphone gak? Yang untuk dengarkan orang telepon itu misalkan biar gak ganggu orang lain misalkan. Dia sambil nyetir pakai earphone ini. Itu earphone kanan kiri sudah putus. Jadi dipasang di HP, itu suaranya juga gak masuk. Tetap dipakai atau akhirnya dibuang? Dibuang, kalau tetap dipakai ya gak bisa kan? Gimana udah putus kok. Akhirnya dibuang. Kenapa dibuang? Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sudah ada manfaatnya lagi. Lampu mati. Kita, lampu mati ya. Jangan-jangan listrik mati. Listrik mati kok kipas anginnya nyala. Oh, berarti bukan listriknya yang mati ini. Iya kan? Cek, cek, cek, cek, cek, cek. Ambil kursi, diambil, buka. Oh, bolamnya udah mati, udah putus itunya. Dipasang lagi atau diganti? Diganti. Setelah diganti, disimpan, masukin lemari, masukin kulkas, freezer, atau dikoleksi, atau udah dibuang. Dibuang. Disebut sampah. Mau gak jadi manusia sampah? Apa manusia sampah itu? Apa yang dimaksud dengan manusia sampah itu? Manusia yang syahid. Manusia yang tidak bermanfaat. Bisa difahami gak nih alur tahu alur gak? Anak-anak. Maksudnya arah arah nasihatnya paham gak nih? Iya kan? Siapapun dari kita gak mau dibilang sampah. Karena kalau sudah dibilang sampah, kita tidak akan diperhatikan lagi. Kita tidak akan diperdulikan lagi. Kita tidak dihargai orang. Iya kan? Bahkan hidup kita akan sia-sia. Padahal manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Jadi kalau misalkan ada di antara kita, ini contoh aja, Ustaz Muhtar yakin sih gak ada. Tapi kalau misalkan ada di antara kita merasa tidak dihormati, merasa tidak dapat perhatian, merasa tidak disayang, barangkali sebabnya apa? Kenapa kok kemudian merasa tidak disayang, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai? Barangkali sebabnya apa, Mas? Sebabnya karena kita tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Karena kalau kita bisa memberi manfaat buat orang lain, melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah Islam ini, pasti akan dihargai, dimuliakan, dihormati. Bahkan yang memuliakan bukan cuma manusia, Allah Subhanahu Wa Taala pun memuliakan hamba yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi kalau misalkan kita sama teman-teman dibully, tahu dibully nggak? Apa? Dibully itu digodain, diejek-ejekin, ya kan? Dicela. Kita jangan marah. Kita harusnya berpikir introspeksi. Kenapa aku diejek-ejek? Kenapa aku dibully? Kenapa aku gak dihargai? Kan itu. Jangan justru menyalahkan orang lain lalu pendek akal, sempit berpikir, udahlah aku pengen bebas aja lah. Kan itu. Akhirnya gak mau mondok. Aku gak mau mondok, Wik. Kenapa aku gak dihargain? Kan itu. Kalau ada pelanggaran mesti aku yang dituduh. Ada pencurian pasti orang bilangnya aku, padahal aku gak nyuri. Akhirnya udah gak mau mondok lagi. Kaosnya udah, kaos yang tulisannya terlalu terbelenggu itu menyakitkan, bro. Ada lagi kaos, emangnya dunia ini penjara. Ada lagi tulisannya, aku gak mau disuruh, gak mau diperintah. Ada lagi, aku ingin seperti seekor burung, bebas terbang kemana-mana. Kaos-kaosnya kayak gitu. Ini pengen hidup bebas, hidup bebas, hidup bebas. Yang rokok, yang main judi, apa game online ya. Gimana, kan ada judinya gak? Gak ada yang berani jawab nih. Iya kan? Akhirnya seperti itu. Sholatnya ditinggalin. Iya kan? Temennya sama anak-anak jalanan, yang anting-antingnya di kanan kiri sama hidung. Iya kan? Kemudian teman-temannya anak-anak bengkel, anak-anak motor yang gitu. Iya kan? Terus akhirnya apa? Nembak cewek, pengen jadi pacarnya. Dia pikir dengan cara seperti itu dia akan dihormati. Dia pikir dengan cara seperti itu dia akan diakui. Padahal sebaliknya malah semakin tidak dihargai. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain. Harusnya berpikir, aku kok gak dihargain ya? Aku kok tidak disayang? Aku kok gak punya teman dekat? Ada seorang ulama, Ustaz Muhtar insya Allah pernah cerita di sini, namanya Abdurrahman Al-Awqas rahimahullah. Pernah cerita insya Allah. Itu Abdurrahman Al-Awqas kalau kecil itu, waktu masih kecil dulu, itu jadi bahan ejekan orang. Dibully kalau bahasa kita itu. Tahu dibully gak? Diajak-ajak, diajak-ajak, diajak-ajak, diajak-ajak. Ada gak dari kalian yang biasa diajak-ajak? Gak ada lah, santri kok saling mengejek. Enggak lah. Insya Allah lah. Kalau ada ditutupin aja. Diperbaikin maksudnya, jangan dibiarin. Itu sejak kecil diajak-ajak nih Abdurrahman Al-Awqas itu. Kenapa? Karena fisiknya lucu. Gak punya leher. Ketawa. Baru dengar cerita aja udah ketawa. Apalagi pas zamannya dulu ya kan. Pasti betul-betul jadi bahan tertawaan. Kenapa kok jadi bahan tertawaan? Gak punya leher. Bayangin tuh. Anak kecil gak punya leher. Kepala langsung nempel di badan. Ada gak orang yang secara fisik seperti itu? Ada gak? Ada. Di zaman kita pun ada. Jadi orang itu dia enggak punya leher. Abdurrahman Al-Aukos dulu waktu masih kecil, yang cerita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dalam apa namanya? Miftah dari Sa'adah itu. Iya kan? Itu enggak punya leher. Jadi kepala langsung nempel di badan gini, jadi lucu. Bahkan diterangkan Ibnu Qayyim, bahu kanan bahu kiri seperti ujung tombak. Ujung tombak itu lancip gini loh. Jadi gini. Jadi bentuknya gimana ya? Jadi kepala, bukan pundak lutut kaki loh ya. Kepala, terus badan, terus tapi bahunya gini. Sering diajak-ajakin, dibully. Ibunya yang panggil. Sama ibunya dipanggil. Kalau bahasa kita sekarang, nak, anakku, kamu di mana-mana jadi bahan ejekan. Kamu selalu dibully dan dihina orang. Cuma satu caranya supaya kamu dihormati, dimuliakan, dicintai Allah bahkan. Hanya satu caranya supaya kamu tidak diejek-ejek, tidak dihina orang. Apa? Utlubul ilma. Tuntutlah ilmu agama. Terdorong oleh motivasi dari ibunya, semangat ngaji. Mondok. Cari ilmu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Sampai akhirnya Abdurrahman Al-Aukas itu jadi qadhi. Qadhi itu hakim untuk wilayah Mekah dan sekitarnya. Selama kurang lebih, saya ingat Ustaz Mukhtar, 20 tahun lamanya. Lama loh. Setelah jadi qadhi, dulu yang ketika kecil ditertawain. Orang kalau lihat udah, tadi aja udah ketawa dia kan. Apalagi yang lihat langsung, jadi lucu bentuknya. Setelah jadi qadhi, qadhi itu kan hakim. Hakim itu pemutus perkara, diselidiki, ditanya, tanya saksi, lihat bukti segala macam. Ya kamu begini, hukumannya begini, dilaksanakan begini, eksekusinya begini. Kan itu. Setelah jadi qadhi, orang kalau datang itu, setiap orang yang datang kalau sudah berhadapan dengan Abdurrahman Al-Aukas, itu pasti gemeter gini. Takut dia. Sampai pulang pasti gemeter. Dihormati, dimuliakan, dicintai oleh banyak orang. Ditakuti bukan karena takut itu, karena apa? Ilmunya. Jadi bukan malah berbalik 180 derajat, kita berpikirnya kebalikan arah. Merasa dibully, merasa dihina, merasa gak dapat perhatian orang tua, merasa gak disayang sama orang tua, merasa ustadznya pilih kasih. Kan itu. Jangan, sudahlah aku gak mau mondok, aku gak mau ngaji lagi. Kan itu. Mending di warnet aja. Di warnet gak ada yang marahin aku. Yang aku hadapin layar. Apa? Layar komputer. Ya. Salah cara seperti itu. Mestinya mengikuti ulama Abdurrahman Al-Aukas tadi. Ya kan? Kalau kita ingin diakui eksistensi dan jati dirimu kayak anak muda, kaum santri ini. Kalau ingin apa mendapatkan derajat yang tinggi, bukan cara seperti itu. Itu justru malah membuat kita akan seperti sampah yang tidak bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi justru kita semakin semangat memperbaiki diri. Cari ilmu, mengamalkannya, kalau itu sudah didapatkan. Itu motivasi dari sang ibu. Luar biasa. Nah, maka sekali lagi dalam hidup ini, prinsip kita apa? Adalah prinsip yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Khairun nas anfa'uhum lin. Nah, kita berpikir, manfaat apa yang bisa saya berikan buat ayahku, buat ibuku, buat kakakku, buat adikku, buat tetanggaku, buat masyarakatku, untuk umat Islam, untuk agamaku, untuk dakwah ini, buat pondok, buat ustadku, buat temanku, buat orang fakir dan miskin, untuk orang lain. Kita selalu berpikir, manfaat apa yang bisa saya berikan, karena kita ingin menjadi yang terbaik. Kita, siapapun dari kita, tidak mau dianggap sebagai sampah. Karena kalau sudah tidak bisa memberi manfaat buat orang lain, posisinya sama dengan sampah. Akhirnya cuma dibuang. Sama dengan gelas yang pecah tadi. Nah, sama dengan lampu mati tadi. Sama dengan earphone yang sudah putus tadi. Akhirnya dibuang. Diinjek-injek orang. Mau diinjek-injek orang. Mau dihina orang. Gak ada orang yang mau dihina begitu. Tapi supaya kita tidak dihina dan supaya tidak direndahkan, kita harus bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya kan? dari tadi itu contoh-contoh kita berikan dari sesuatu yang kita anggap kecil dan sederhana, ya, memberi manfaat untuk orang lain, ya kan? Nyalakan, mematikan lampu, mematikan apa namanya? Matikan apa tadi contoh yang kedua? Pertama kan lampu, lampu jalan. Kedua, keran air. Masya Allah ya, sukses kalian memahami materi ini, insya Allah. Yang ketiga, si Rafif tadi loh. Ustaz Mukhtar aja masih ingat kok kasusnya Rafif. Sampah di jalan itu kan contoh-contoh kecil, iya kan? Contoh-contoh kecil. Kita harus berpikir memberi manfaat buat orang lain. Nah, manfaat apa sekarang? Bentuk manfaat apa yang terbaik? Ini sebagai penutup. Manfaat apa yang paling terbaik dan paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling banyak pahalanya? Kalau tadi menyalakan lampu, mematikannya, lampu jalan sesuai waktunya, bermanfaat atau bukan? Bermanfaat, punya pahala? Dapat. Mematikan keran yang ngalir karena gak bermanfaat, gak dipakai, itu juga berpahala. Menyingkirkan gangguan dari jalan, itu juga perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ada satu manfaat, kedudukannya yang terbaik, di paling atas, pahalanya paling banyak. Itu yang harus kita perjuangkan, itu yang harus kita lakukan. Harus punya cita-cita tinggi, tekadnya mesti bulat, harus kuat membaja. Saya dalam hidup, seumur hidup saya, akan berusaha memberi manfaat untuk orang lain dengan bentuk manfaat yang terbaik, yaitu titik-titik-titik-titik. Jawablah. Yang kita tanya kelas paling tinggi di sini, kelas berapa? Kelas berapa? Mualimin, mualimin 1, 2, 3, 7. Yang paling tinggi mualimin berapa? Mualimin 1 udah paling tinggi. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Oh, Danara, tadi udah. Wakilnya. Siapa? Yusuf yang mana? Yusuf mana, Yusuf? Yusuf. Ya Yusuf. Wahai saudaraku Yusuf. Jadi alurnya tadi jelas, ya kan? Pembukaannya oleh Muhammad Khairul Akhdan menerjemahkan sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum lin nas, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jadi kita harus punya prinsip hidup bagaimana membangun kesadaran, berpikir bisa memberi manfaat untuk orang lain. Untuk memberi manfaat buat orang lain, kita mulai dari hal-hal yang sederhana, sesuatu yang dianggap remeh. Mematikan, menghidupkan lampu jalan, mematikan keran air, ya kan? Mama menyingkirkan sampah di jalan, dan itu. Karena ketika seseorang hidup tidak bisa memberi manfaat, sama saja menjadi sampah. Sementara kita tidak ada satupun yang mau menjadi sampah. Kita tidak ada satupun yang mau ingin direndahkan dan dihinakan. Gak ada yang mau. Maka satu-satunya cara adalah berusaha bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ya kan? Memberi manfaat untuk orang lain. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir, saudaraku Yusuf. Barakallahu fiik. Manfaat yang tertinggi. Itu jadi puncak cita-cita kita. Bukan cuma aku nyalain sama matiin lampu aja dah, kan udah bisa ngasih manfaat tuh. Ini yang paling tinggi. Ambil napas dulu boleh. Yang paling tertinggi. Yang paling, yang pahalanya bisa mengalir, yaitu kalau bisa sama dalilnya, ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi juga boleh. Ini kan kelas mu'alimin. Mu'alimin itu apa artinya coba? Mu'alim itu apa artinya? Pengajar loh. Udah kelas pengajar kalian mu'alimin itu. Apa ya Yusuf? Sudah betul jawabanmu. Betul dan tidak salah. yang paling mengalir, yaitu satu aja, gak usah banyak-banyak, kan yang paling tinggi, memberikan ilmu. Tadi sudah kita pancing dengan ceritanya siapa? Abdurrahman Al-Auqas pakai sad rahimallahu taala. Itu manfaat yang paling terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu," lanjutkan yang muallimin, "Wa man ahsanu qaulan," lanjut, "mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Itu manfaat terbaik. Itu nilainya paling tinggi. Artinya tidak ada yang lebih baik dibandingkan orang yang memberi manfaat bagi yang lain dalam bentuk dakwah. Dakwah itu apa sih artinya? Dakwah itu artinya mengajak orang lain ke jalan yang benar. Iya kan? Makna yang berikutnya, mencegah orang supaya tidak salah, agar tidak tersesat jalannya. Itu manfaat yang terbaik. Bagaimana kita bisa menjadi cahaya penerang gelap gulita buat orang lain. Itu manfaat yang terbaik. Orang lapar, kita kasih makan, kita kasih minum. Orang gak punya pakaian, kita kasih baju, kita kasih sarung, kita pakai, kasih jubah, kasih gamis. Orang punya utang, kita bantu untuk melunasi utangnya. Orang gak punya rumah, kita pinjemin rumah buat dia. Orang gak punya pekerjaan, kita kasih kerjaan untuk dia. Orang sedang sakit, kita bantu untuk pengobatan, bahkan kita merawatnya. Itu manfaat atau bukan? Manfaat. Tapi itu semuanya manfaat yang sifatnya duniawi. Yang paling bermanfaat adalah ketika melihat orang lain tersesat jalannya, salah dalam hidupnya, kita apa? Kita dakwahi. Apalagi kalau orang itu melakukan kesyirikan, kita ingatkan, jangan, itu keliru, itu salah. Yang benar begini, Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW dulu pernah mengatakan, para sahabat praktiknya demikian. Orang yang dulunya melakukan kesyirikan, dia tinggalkan kesyirikan. Itu manfaat yang terbaik, manfaat nomor satu. Berdakwah. Orang yang dulunya kerja di tempat-tempat riba, dia tinggalkan pekerjaannya, karena membuat Allah murka. Yang dulunya tidak perhatian kepada orang tua, bahkan kasar dan durhaka, akhirnya berubah menjadi anak yang berbakti. Dulu omongannya kasar, selalu mencaci maki dan mencela, tapi sekarang masya Allah sopannya luar biasa, halus, lemah lembut, bahasanya sopan, santun, menyenangkan. Alhamdulillah, itu dakwah. Kalau dulu punya pemikiran takfiri, mudah mengkafirkan yang bukan kelompoknya kafir, pemerintah kafir dan tauhid dulu, ya kan? Setelah mendapatkan penjelasan dakwah, pencerahan dari kalian, hei para pejuang Islam, anak-anak muda ini, ya kan? Mendapatkan pencerahan, oh itu salah, akhirnya dia tinggalkan. Itu manfaat yang terbaik, manfaat yang paling bagus. Nah untuk itu kita semua harus sabar. Untuk bisa memberi manfaat dengan manfaat yang terbaik harus sabar. Sabar dalam belajar. Sabar dalam belajar. Sebagai penutup satu cerita. Mau enggak? Ya udah kalau enggak mau. Kita mau. Oh, ya udah. Tak pikir enggak mau. Enggak apa-apa kan, Abu Elmi? Nanti dilihatin Abu Elmi ntar. Ada sebuah cerita menunjukkan dan menggambarkan kesabaran para ulama. Karena para ulama itu adalah orang-orang yang paling memberi manfaat buat orang lain. Bahkan manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau cuma nyalain lampu, matiin keran air, manfaat cuma sesaat. Cuma hari itu, siang itu, malam itu. Tapi manfaat yang sudah diberikan ulama sampai sekarang bisa kita rasakan. Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, beliau bercerita mengulangi kembali kisah yang pernah dialami oleh ayahnya, Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Tarikh Islam jadi 20 434 sampai 435. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, kharajna minal madinati min indi Daud al-Ja'bari wasirna ilal jar farakibnal bahra. Jadi dalam salah satu perjalanan yang dilakukan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah belajar agama kepada Daud al-Ja'bari rahimahullah, selesai belajar saat itu dari Daud al-Ja'bari, akhirnya ingin mencari dan menimba ilmu dari guru yang lain, harus mengarungi laut lah, harus mengarungi laut, naik kapal. Fakanati rihu fi wujuhina, di tengah laut angin bertiup kencang. Fabaqina fil bahri thalathata ashhur wa daqat suduruna. Jadi kapal itu masih kapal layar, zaman dulu belum ada mesin diesel, belum ada alat-alat teknologi itu belum ada. Jadi mengandalkan apa? Layar. Mengandalkan kain atau yang semisalnya. Jadi arah angin kemana mereka pergi ke sana. Jadi selama 3 bulan lamanya itu di tengah laut. Lebih susah mana 3 bulan di tengah laut atau 3 bulan di pondok? Lebih susah di mana? 3 bulan di laut seperti itu keadaannya. Enggak bisa main bola. Enggak bisa lari, enggak bisa masak. Enggak bisa apa-apa di tengah laut 3 bulan. Kalau di pondok masih bisa masak enggak? Masih bisa main? Masih, ya kan? Masih bisa dijenguk orang tuanya? Masih, kan itu. Tapi kalau di laut 3 bulan tuh, para ulama 3 bulan di tengah laut sabarnya luar biasa. Masa kita 3 bulan di pondok udah, aku pengen pulang aja, aku enggak mau mondok, Kenapa aduh susah di sini gitu. Ya, jangan gampang menyerah gitu dong. Ulama kayak gini loh, supaya bisa memberi manfaat buat orang lain dengan manfaat yang terbaik, yaitu apa? Berdakwah. Itu 3 bulan lamanya. Wa baqat suduruna. Itu sampai susah rasanya, kata Imam Abu Hatim. Wa faniya ma kana ma'ana, bekal makan, makanan dan minuman habis. Oh, tidak ada niatan berlayar 3 bulan kok. Niatnya cuma menyeberang laut. Enggak disebutkan dari mana ke mana. Entah Laut Merah, Laut Tengah, enggak disebutkan. Niatnya cuma berlayar gitu aja kan. Ini karena angin kencang akhirnya kebawa kemana-mana, jelas bekalnya enggak cukup. Habis. Kalau kalian kalau belajar di pondok ini dikasih uang saku enggak sama orang tuanya? Kasih lah. Masa enggak? Walaupun 10.000 sehari. Banyak ya 10.000 sehari. Ya tetap dapat uang saku. Mereka para ulama ini coba di tengah laut, di atas kapal, kapalnya kapal layar lagi, enggak ada sinyal. Emang dulu enggak ada. Itu habis, bekal makanan, bekal minuman habis. Wa kharajna ilal barri namshi ayyaman. Setelah 3 bulan lamanya kapal layar mereka itu terbawa angin, akhirnya sampai juga kembali ke daratan. Sampai ke daratan, pantai sepi. Namshi ayyaman, berhari-hari kami jalan kaki. Hatta faniyama tabqa ma'ana minaz zabi wal ma, sampai betul-betul habis, enggak ada lagi makanan, enggak ada minuman. Famasyaina yawman lam na'kul wa lam nasyrab, karena betul-betul habis, pada hari yang berikutnya tidak makan, tidak minum. Pernah ngebayangin di pondok kayak gitu? Kalau di pondok orang puasa masih ada sahurnya, masih ada berbukanya. Ya kan? Kalau misalkan dari pondok habis paling jajan juga. Ini betul-betul enggak ada makanan, enggak ada minuman di padang pasir loh, laut. Apa kemudian kapalnya apa namanya sandar di pantai, jalan kaki enggak tahu kemana arahnya. Wal yaumus tsani kamitsl. Hari kedua masih sama. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Kuat. Mau nyoba? Enggak. Dua hari berturut-turut. Wa yaumats tsalits ja'alna namshi ala qadri taqatina. Hari yang ketiga lemas kami. Sudah bukan jalan lagi. Iya kan? Tertatih-tatih, terseok-seok. Iya kan? Wa kunna tsalatsah. Kami waktu itu bertiga. Ana wa syaikhun Naisaburi wa Zuhair Al-Marwazi. Saya, yaitu Abu Hatim, orang tua dari Naisabur dan Zuhair Al-Marwazi. Tiga orang itu, wush, bayangin itu. Enggak ada rumah penduduk, enggak tahu arah. Fasaqata Syekhu maghsyian alaihi. Orang tua dari Naisabur tadi akhirnya jatuh dia. Geblak kata orang Jawa. Pingsan. Fajidna nuharrikuhu wa huwa la yaqil. Kami berdua yang masih muda itu kemudian datang, Pak, nuharriku. Nuharriku menggerak-gerakkan gitu. Wa huwa la yaqil, tetap enggak sadar-sadar juga. Pak, udah. Capek, lapar, haus. Mungkin panas juga. Fataraknahu wa masyaina qadra farsakhin. Sudah kami tinggalkan dia. Kami tinggalkan dia. Kami berdua tetap jalan kira-kira satu farsah beberapa kilometer. Fadha'uftu wa saqattu marshiyan alayya wa madha sahibi yamshi. Berikutnya giliran saya yang sudah enggak kuat lagi. Pernah ngerasain enggak kepalanya berkunang-kunang gitu? Tahu kunang-kunang enggak? Karena saking laparnya. Kata Abu Hatim rahimullah, giliran saya jatuh pingsan. Temanku terus aja jalan. Fara'a min ba'idin qauman qarrabu safinatahum minal barri wa nazalu ala bi'ri Musa. Teman saya terus tetap berjalan, ya berusaha cari pertolongan lah. Ternyata kawan tadi dari kejauhan melihat ada sejumlah orang di atas kapal mendekat, ingin merapat ke pantai. Wa nazalu ala bi'ri Musa. Ternyata mereka tahu di situ ada sebuah sumur. Falamma ayyanahum lawwaha bi thawbihi ilaihim. Ketika kawanku tadi melihat serombongan orang yang naik di atas kapal kemudian mendarat di pantai, itu pakaiannya dilepas terus di, "Wei, hei." Kalau zaman sekarang SOS. "Wei, wei." Minta bantuan. Faja'u ma'ahum ma'un. Akhirnya orang-orang tadi ketika melihat kawan bajunya digini-giniin, mereka datang sambil bawa air minum. Fasaqauhu wa akhadhu biyadih. Dikasih air minum. Udah haus ya kan. Dikasih minum kawan tadi, ya kan. Setelah minum, kata kawan tadi, "Alhiku rafiqaini li." Tolong bantu dua teman saya itu. Di sana itu ada, saya punya teman dua orang. "Fama sya'artu illa birajulin yasubbul ma'a 'ala wajhi." Tidak berapa lama kemudian ada orang lain lagi datang dari rombongan itu menuangkan air di atas wajahku, disegarkan. Fafatahtu aini, aku buka kedua mataku. Fakultu iskini. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah. Imam Abu Hatim tadi kan akhirnya pingsan juga kan, pingsan. Terus orang-orang menemui mencari Abu Hatim dan orang tua dari siapa, dari mana, dari Naisabur, disiram air langsung bangun gitu. Kataku, kata Imam Abu Hatim, "Tolong berikan saya air minum." Fasabba minal ma'i fi mashrabatin qalilan fasharibtu waraja'at ilayya nafasi. Akhirnya orang tadi memberikan secangkir air, saya minum, kemudian akhirnya seakan-akan saya hidup kembali. Kemudian saya diberi air minum lagi, lalu saya katakan, "Tolong, di sana ada orang tua juga sudah pingsan dia." Kemudian sejumlah orang ke sana menemui orang tua tadi. Kemudian saya dituntun, saya dipapah. Sampai kemudian orang tua yang tertinggal di belakang juga dibawa datang. Lalu setelah beberapa lama kami segar kembali. Kemudian orang-orang tadi membuat sepucuk surat, ditujukan ke sebuah kota yang namanya Royah. Surat itu ditujukan kepada gubernurnya. Kemudian mereka, orang-orang di atas kapal tadi, memberi bekal makanan, roti-roti kering, ya, makanan-makanan kering buat kami, demikian juga kurma serta air, ya kan, karena mereka naik kapal kan. Sementara mereka bertiga, Abu Hatim, orang tua dari Naisabur dan Zuhair Al-Marwazi, itu kan melakukan perjalanan darat, dikasih bekal kering, air minum, kurma, dikasih surat, "Nanti kamu ke sana sebuah kota namanya Royah, surat ini sampaikan kepada gubernurnya, kepala daerah di sana." Ya. Akhirnya kami terus berjalan sampai kemudian apa namanya, bekal kami habis, tapi kami tetap jalan menyusuri pantai sampai kemudian kami ketemu dengan kura-kura besar, iya kan? Kami sembelih, kami makan, iya kan? Enaknya luar biasa, bahkan telur-telurnya masih ada, kami makan sampai kenyang. Terus kami berjalan sampai kota Royah. Kemudian surat titipan dari mereka, orang-orang kapal tadi, kami sampaikan kepada gubernurnya. Lalu sang gubernur menerima kami dengan baik, menyambut, mempersilakan kami istirahat di rumahnya. Apapun yang kami perlukan disiapkan oleh gubernur itu. Bahkan disiapkan makanan-makanan yang terbaik, termasuk yakpin, makanan yang sangat lezat sekali. Lalu roti dan seterusnya. Kemudian daging-dagingan juga. Setelah itu, karena tujuan kami adalah ke Mesir, setelah kami sudah kenyang, sudah istirahat cukup, kami diberi bekal untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Itu salah satu cerita sebagai penutup untuk menggambarkan bahwa para ulama mereka menjadi yang terbaik karena bisa memberi manfaat buat orang lain. Dan manfaat yang terbaik yang mereka lakukan adalah apa? Berdakwah, menyampaikan ilmu. Maka itu yang menjadi cita-cita kita insyaallah taala. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala. Jangan lupa apa? Tugasnya pakai kertas. Semuanya nih, yang kecil-kecil juga semampunya. Nanti dikumpulinnya ba'da zuhur. Jadi sebelum Ustaz Mukhtar meninggalkan ma'had, sudah ketahuan nih siapa ini yang terbaik, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saling nyontek boleh. Jangan, aku gak boleh dicontek. Ilmu gak usah ditutup-tutupin. Ilmu itu disebarin nih. Malah diajarin temennya, itu nulisnya keliru, titiknya kurang 1, harusnya titiknya 2, karena titiknya 1 jadinya bacanya khobrun. Harusnya khairun, jadinya apa? Khobrun, karena titiknya kurang 1. Tulis apa yang harus ditulis? Khairun nas anfa'uhum lin nas. Artinya apa? Manusia terbaik, sebaik-baik manusia, orang terbaik, sebaik-baik orang, terserah diartikan seperti apa, adalah anfa'uhum lin nas, yang paling bisa memberi manfaat untuk orang lain. Pakai kertas 1 aja, diperindah, kalau dikasih warna juga boleh, dikasih bingkai-bingkai, kasih bunga-bunga, boleh gambar, kasih bulan, bintang, macam-macam, terserah. 3 terbaik dapat hadiah. Insyaallah. Barakallahu fikum, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya. Apa inti dari kajian kita buat santri-santri? Intinya apa? Berjuang untuk bisa memberi manfaat buat orang lain. Tidak menunggu diperintah, tidak harus disuruh, sadar. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.